Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Matta salat aynun binadhar wa tazahra fil ardu bil mator wa udunun bi khabar wa hajja hajjun wa tamar wa labba wa halako wa nahar wa tawfa bil baitil atik wa qabbal al hajar. Niki termasuk selawat kangge tiyang-tiyang sing badhe bidal haji te Mekah lan ziarah datang makami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala aidun, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim al aya sadaqallahu ladim. Wa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun akhiraz zaman yasubbuna ashabi. Besok ono akhir zaman ono siki kaum sing selalu mencaci maki sahabat, yang selalu menghujat sahabat, yang selalu menjelek-jelek sahabat. Lek ngono ya apa? Fala tusallu alaihim. Lek mati ojo melok sembahyang, babas sembahyang dhewe. Wala tusallu ma'hum. Lek dhewe dadi imam ojo dadi makmum. Kadhati sembayangmu. Wala tunakihuhum. Lek kon duwe anak perawan, anak pedo, aja dirabekne wong ngono-ngono iku, wong sing ahli goroh naudzubillah. Wala tujalisuhum, aja melonggo-longgo, percuma. Kon kena imbasi blaen kon. Nah, orang-orang rafidhah. Wa in maridu fala ta'uduhum. Lek loro aja sambangi babah malak-malik dhewe. Apa ini jelek-jelek manusia. Niki wasiate Kanjeng Nabi datang kita sedaya. Wonten ngene kitab Asy-Syifa juz 2 halaman 308. Do listen. Kitab Asy-Syifa juz 2 halaman 308. Lajeng sing terkenal Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau menulis dalam kitab Qanun Asasi. Ya napa? Tulisane Mbah Hasyim Asy'ari mengutip dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati sampean kali kula hati-hati. Iza zaharal fitanu awil bid'u wasubba ashabi fal yudhidil alim ilmahu. Wa man lam yaf'al dhalika fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yakbalullah minhu sarfan wala adlan. Iki sing sering-sering dipun waos dening kanca-kanca aswaja, dening pengurus-pengurus astaja. Karena ini hadis ditulis oleh pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari. Artose kalau sudah timbul beberapa fitnah atau ahli-ahli bid'ah sudah menjalar di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota. Sementara pekerjaan mereka-mereka itu selalu mencaci maki sahabat. Wong sing ngerti sama-sama ini sedoyo, kang teni kiai, mboten teni ustad, semua wajib bergerak. Bal yudhiril alim ilmau, tuduhno kedhuenamu, tuduhno pengertianmu, tuduhno kepintaranmu. Salah rawido, keliru sih ah, harus wajib mboten sampean. Lek gak ngono, naudzubillah. Sampai ini kedua kali kulo, naudzubillah. Lek laknati Allah Ta'ala, kena laknati malaikat Allah Ta'ala, menungso. Ini ku sing gak meneng tondane sing mencaci maki. Sing meneng sampai ini ku meneng, kena laknat. Ibadah wajib sampean gak diterima, sing sunat gak diterima. Apa sebab sebab anda diam? Tidak mau membela, tidak mau meluruskan bid'ah-bid'ah, fitnah-fitnah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat bangil. Iku wau kula angsal tulisan saking anak kula Agus bin Ustadz Masyhudi. Malaysia umum kensia sebagai sekte sesat yang dilarang beredar. Niki makin kalau butuh kopi tak siar tentang sampean kabeh. Butuh sing akeh. Kayak nawa wong, nggih. Piro sih paling-paling 10 nggih 1000 mekan. Kayak tuku rokok kak. Jenenge urang mulai eceran batang tetos. Malaysia umum kun Syiah sebagai sekte sesat yang dilarang beredar. Beri terangaken Muhammad Husni Munawi, mantan kepala Departemen Agama di negara bahkan Selangor, mengatakan, Muhammad Husni Munawi, mantan kepala Departemen Agama di negara bahkan Selangor, mengatakan bahwa Syiah adalah ancaman. Ulangi lagi, bahwa Syiah adalah ancaman karena pengikut fanatiknya menganggap pemeluk Islam sampean kalau koniki lainnya sebagai kafir. Sampean kali kula mboten melok Syiah, sampean kali kula tidak bergabung dengan orang Syiah Rafido, sampean iki lho dianggap orang kafir. Naudzubillah dzalik. Ya napa hasbullah. Wong kula kalih Islam jukar jungkit nyuwun dadi wong Islam sing tamah. Udkhulu fi silmi kafah. Di kafir-kafir wong Syiah. Karena apa? Karena kita ndak mau mengikut mereka. Sebaliknya kita menganggap mereka itu orang kafir. Napa? Dek wonten ing kitab Isna Syariah, masyaallah, rusuhan-rusuhan tenan. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa orang alusunya ahlu jemaah lebih jelek daripada orang Yahudi Nasrani. Ya apa pak? Jadi orang-orang Syiah menganggap kita nih loh, kita nih loh, menganggap bahwa orang ahli sunnah jamaah lebih jelek daripada orang Yahudi Nasrani. Dan mari anggapan Imam Syiah Rafido bahwa orang ahli sunnah jamaah lebih najis daripada batang. Sementara enten ulama-ulama internasional ilmunya sundul langit mengatakan bahwa mereka haula, orang Syiah itu lahmatun minna. Bener-bener ya, iya. Nggih mboten. Mereka mengatakan podoai, podo dagingnya, iyo, percaya, podo dagingnya, duwe irung, duwe kuping, duwe moto, duwe cangkem, duwe weteng, duwe hamble niku, podo. Tapi itu kan, tidak sama. Tidak sama jauh berbeda. Nanti ku ada. Innama haula rahmatun minna jari ini. Kenapa lek mesti darah? Ayo. Niki lek kula dibanding ilmu kula dengan beliau jauh. Beliau setinggi langit kula nisor. Kaono sak percaya kuku lek kula. Tapi masalah siji niki kula wajib membela. Kula wajib membela walaupun berhadapan dia masalah apa saja sudah. Wah, ini kula, Pak. Saya tahu beliau ulama internasional. Ana sing ngarani waliullah. Waline Allah taala. Ana sing ngarani mustajab doae. Ya, saya percaya. Ini masalah satu niki kula wajib membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan risiko apapun saya hadapi. Mungkin insyaallah mari yo monggo kita bahas sareng-sareng temenan. Mari kita bahas bersama-sama. Di Jakarta itu rame. Keputusan MUI pusat dipalsu. Wah, ini Pak. Enggak ada kula edaran ini. Jadi MUI pusat dipalsu. Bahwa MUI pusat merestui Syiah ngoten. Pada sejak tahun 84 dulu MUI menyatakan bahwa Syiah sesat. Dipalsu. Wah, ini ngoten niku. Wah, ini ngoten niku. Aja maneh ngono iku, hadis kanjeng Nabi dipalsu kok. Al-Qur'an dipalsu ngono, palang sepele ngoten niku. Teman kadir, temenan iki. Hati-hati Syafi'i. Jago kula hati-hati lan opo aku mati, aku kuburan ngono ngene. Gapura kono. Kumpul mak kula. Temenan, Pak. Jadi saya menyadari bahwa saya itu orang kecil. Menghadapi orang internasional alime enggak berani cek. Tapi masalah satu niki kula wajib membela. Karena keyakinan. Nah, pun niki masalah kemari-mari si aniku. Benar kiamat gak bakal dimari. Tetap saya hadapi. Lajeng yang kedua, kula kali sampean insyaallah lek takon kiai status sadangil kapan nisfu Sya'ban. Nggih, insyaallah yen boten salah Sabtu malam Ahad. Ayo kumpul kabeh. Nang saleh dewi-dewi perlu nang masjid kene bareng-bareng maca Yasin. Yasin pertama saat tadi mau cerita niat ya Allah Gusti. Nah niki. Pertama niki. Mugi-mugi kula Gusti. Sak keluarga kula. Sak anak putu kula. Sen jogo iman kula. Sen jogo Islam kula. Sen jogo keluarga kula Gusti. Sen jogo bapak ibu kula. Anak kula. Bojo kula menjogo. Sen jogo dunyo kula. Yasin. Mari Yasin. Allahumma ya dal manni wala yumannu alai ilahi dihidikom. Temenan lo niki, temenan nisfu Sya'ban. Sebab malam dunia akhirat yang mulia luru. Siji malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Kapan? Wallahualam Pak Muji gak tahu lo. Kedua malam nisfu Sya'ban. Dua niki, ai terbut. Hari sing paling api dunia akhirat dua. Siji dina Jumat, loro dina Arafah. Misale haji niki waduh Arafah wis wallah entekno dungane. Ana Arafah. Sing akeh maca selawat. Sing akeh maca ikhlas Arafah. Dungo sak kecap mustajab. Hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Lah iki malam Ahad niki nisfu Sya'ban. Niat pertama muga-muga dijogo iman kita. Keluarga kita, anak putu kita lan donya kita. Kedua, sak dereng Yasin, ya Allah Gusti, mugi-mugi kula sak keluarga, sak anak bojo kula, tiyang sepuh kula sampai panjang umur Gusti fi taatillah. Bagaimanapun wong sing panjang umur seisi sana masjid sembahyang berjamaah, maca Quran, berita, sedekah, seiso, mesti urip. Lek mati tidak bisa, untuk itu kita minta. Kalau ini susah, mati tinggal pecah ibu kula susah, masya Allah. Almarhumah Ibu Haji Aisyah, Allah fillah warhamah. Nuwun Allah panjang umur fitatillah, dungo Yasin. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alai ila akhirih. Yang ketiga, sampean sak dereng maca Yasin, nyun ya Allah Gusti, mugi-mugi kula sak keluarga sen panjingi panparingi rezeki sing halal. Sing gampang, sing mudah, sing napa niku sing melimpah lek kata lek gelem ya. Rezeki halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Kenapa rezeki? Kangge sangune ibadah. Kangge sangune ibadah. Lek perlu ibadah haji, jamaah, ibadah sedekah lan liya-liya. Lek rezekine kata, mboten. Baca Yasin terakhir ndonga pun niku acara malam nisfu Sya'ban yang tahun ini insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad. Kirangan tak sempat ngerti sholat dikudik dari kiai-kiai ngoten. Lajeng yang terakhir para bapak, sekarang insya Allah batin salat tanggal 11 Sya'ban. Berarti kurang 19 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Kata semalam bu yang lalu, leimpun Ramadan 6 ibadah ojo lali. Napa Pak Nur? Siji sing tutup posone. Ngeten nggih? Lek mbon niat aja di rusak niate. Niat poso sedina iku jam 10 moka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moco innalillahi ping 1000 gak cukup sampean. Kalau orang itu niat bengi kok moka yo gak loro, gak lunga ado, gak kerja berat. Mongko wong iku menurut Imam Ibrahim An-Nakhai wajib poso 3000 dino. Ya mujenggot. Moka sedina Ramadan yo gak loro, yo gak lunga, gak kerja berat. Mongko wong iku wajib poso 3000 dino. Lek diitung 3000 dino nggih 10 tahun, mbok kuat sampean. Wong sewulane meyek-meyek ngene ya. Bener alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi khairikum alhamdulillah. Niki calon pengganti kula niki insyaallah. Mari kula mundur gedhi terus tuwek ada jadi pengganti kula niki insyaallah. Wis tuwek harus mundur. Mundur. Harus wajib regenerasi. Oh, aduh kok yo. Yang kedua, sak liyane tutup posone tak jaluk sedaya sing hadir sing jangkep oleh tarawih. Nggih, sebab tarawih para bapak tidak bisa kita laksanakan kecuali pada bulan Ramadan. Wong jenenge tarawih. Enak-enakan ngasu-ngasuan. Mengapa demikian? Aja ndelok saiki, Pak. Zaman ini Kanjeng Nabi niku masyaallah wonten wae-wae niku sikil abu saking suwe ngadeg traweh sampai ngenteng tampar gegejarange suwe mantane suwe mulai isak sampai kadang-kadang jam 3 ngadeg tok niki sampean mbok sak jam suwe nek ngono hari ini saiki aja nguyu delokne cepet lho delok sing cepet hari ini la iso isak Badia Isa wiritan traweh witir ndungu setengah jam gendeng-gendeng aneh. Ya apa niki? Sing ndungu nina paling boten sak jam, paling boten sak jam. Kula sering crito Ustaz Munir, kula nate traweh teng Madinah 20 rakaat. Kula nate traweh teng Masjidil Haram 20 rakaat, 3 jam setengah. Waduh ya Allah. Imam wong sing ganteng suarane enak lagune katek ketok Ka'bah. Gak krasa 3 jam setengah. Jam 09.10, 11 ora kasih jibiar. Ya Allah, ketok Ka'bah. Temen dina yo 3 jam setengah. imami ngeten nisan wong ing guanteng mesti kok iki lho mundi ya jenggotan kok iku jenggot apa iku ya iku lek suka teki ya ya ngeten suarane en lagune enak ketek-ketok makami Kanjeng Nabi rono-rono temenan satmur kabeh Abdul Qadir kabeh Syafi'i rono eman mumpung urip nang donya gak terawih di Mekah Madinah eman rugi sampean. Selasa tadi niku kanca kula Kapten Haji Hasyim umroh Kapten polisi umroh berangkat berapa hari Pak Hasyim? Ya nurut rencana ya 21 hari. Lah 21 hari berarti siap menangi terakhir berarti aku menangi sian. Selamat dinas dinuai, Mekah dinuai ngono lho. Cek tau ngrasakno terane kono. Sampe ngoten, Pak. Menan lho niki tak jaluk sampean. Nyeleng ngono, rokok anae. Larene rokokan. Cale ngono rokok dhewe rokok. Dhewe rokok dicalengi. Isa ya Rasulullah temen iso mawon. Masya Allah luar biasa. Katik maritara niku moro-moro baris Pak. Buat saja buah baris. Alhamdulillah kau tinggal di Indonesia buat ngenten. Saya ngenten niku yang Pakistan, India, Bangladesh baris kape. Ono apa iki? Jadi ni Gus Ali delon mari Nur. Jadi Gus Ali kau kan Gus Ali di mana Gus Ali delon. Kau tinggali Subhanallah. Dikait 10 real. Kamu nak kait 10 real kape? 10 real kape. Baru kau tahu nanti malih. Saya 45 jadi orang yang kaya kaya niku saben mari terawat dum dum duit. Wong siji 10 real. Lah 1000. Hitung dhewe. Pokok sampeyan iki ana nggene Mekah Madinah, gak sang wis ora sampeyan. Nek gak percaya rono. Temenan. Lah kate buka niku sing jeneng kurma-kurma sing enak-enak. Oh, wecer-wecer Pak. Rotine ana, kismise ana. Masya Allah. Kalau nanti kate buka maghrib sah iku lho. Berikut dijoko ali nanti anu. Om katiku, kurma dijopok isine diganti nih kacang. Dikayu diwur-wur gula. Gula semedi kok. Kalau tambah ni gak oleh. Is maghrib ni, mana boleh? Kon mangap. Didulang Pak. Ya Allah, didulang. Enak oh, Masya Allah Zain kono no ngombe ini pokok no Mekah Madinah sampean iku nomba nyendiku poso. Wah hebat malam-malam hati soheh dan munir sopo-sopo wong sing umroh wonten ing bulan Ramadan oh banjarane podo karo haji. Sopo-sopo wong sing umroh pada bulan Ramadan iku diganjar dene Allah Ta'ala kaya ganjaran wong sing haji. Ingat ini Pak, naudzubillah mendalik, naudzubillah direkayasa. Aku tolong haji badal. Haji eno wong tuaku. Kotake duit 15 juta. Yo. Gaji haji eno. Waktu Ramadan di umroh no podo kejadian ini ngoten dari Pak. Berarti curang ngoten itu. Enggak, ngoten ngoten itu. Tolong bapakku ibuku umroh anjene haji no. Kilo haji badal 15 juta. Ya. Kayak satu ini. Ramadan di umroh no podo kepada kejadian ini haji ngoten dari Pak. Berarti khianat yang ngoten iki. Janji ini ngajek no tapi di umroh no. Naudu bilang dari. Yang ketiga sakliani tutup posone jangkep terawai sampean kali kulo sing tambah sregep berjamaah. Jadi mungkin sama ibadah titik ketika jarani. Ramadhan ini gini. Sing mencekali lo. Titik ibadah ketika jarani. Niki. Lah iso tiap waktu jamaah. Biasae Abdul Qadir sing berat iku jamaah subuh. Tapi lelah Ramadan mboten. Subuh malah ringan mari sahur masjid. sing berat maghrib malahan. Apa sebabnya kuarten? Menggembeng-gembeng toh. Akhirnya langgar, aku habis para kena. Mergane sampeyan niku wonten istilah takjil. Kula pengajian ke Manarwi, enten kanca tanggep anur. Saya pundi waktu maghrib niku nopo kula sembahyang dhisik, nopo dari mana dhisik? Paling gak takjil. Kanjeng Nabi dawuh hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi alayya ajaluhum iftaron. Paling tak cintai hambaku kanggo aku dari Allah Ta'ala iku wong hambaku sing paling cepet buka. Lho ngoten dari ini sing paling cepet buka. Tong tong tong lan kurma kurma gak ngono gedang lek gak ngono melon lek gak ngono semangka paling apik banyu Pak ngoten lho. Kayaknya itu yo glek glek glek glek mari. Kalau ni semua orang kau Nur, siji tak jenno mencret kon, cengah budai. Kalau ni kurma Pak Nur, masa on jentek on aja ni. Apa? Di, masih tak jeliti mawon. Sembahyang nikmat, masya Allah nikmati Syafi'i. Enteng sampean. Ah, jamaah. Temenan lu niki, ojo sampai tidak berjamaah. Khususnya pada bulan Ramadan. Yang keempat, sampean kali kula sing akeh-akeh maca Quran. Lek iso selama Ramadan khatamna ping 5, 6 dina pisan. Aduh. Khatam ping 6 rek alhamdulillah, ping 5 alhamdulillah. Yang kelima, nggih, sampean kula suwun sing kata-kata donga. Mari terawih cuk muleh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ini kok ini asyadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Ini kok lebih-lebih kata maghrib nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Sing dungo wong sing poso oleh dungo Ramadan diwaca sak dungo maghrib 100% dikabuli. Temenan 100% dikabuli. Sing donga wonge poso oleh donga waktu Ramadan diwaca kate maghrib 100% dikabuli. Mbok dikabulno donya mbok mesik disimpen nang akhirat. Ngoten lho Pak. Sebab kanjeng Nabi dawuh niki terangaken niki. Napa niku wong sing poso niku wonten saat-saat mustajabah. Ada saat-saat mustajabah. Sing terakhir, nggih, yang keenam, muga-muga sedaya sing hadir ditambah rezeki sing kathah dening Allah Ta'ala. Muga-muga lancar usahae, muga-muga sing dadi pegawe oleh rapel sing kathah Pak Muji ya. Muga-muga sedaya mawon pun. Gajine mundhak. Lek ngoten, lek Ramadan sing tambah loman sing seneng sedekah. Oh ibu, kilo ono duit 10.000 tuku ono ketan, endang, baru ono kelopo. Kenali Pak pada masjid. Waduh, ya apa iki? Kalau bu, ono lewe duit tuku ono semongko, ini tiritan. Kenali, kena langgar. Sedekah Pak, heh? Tekan oh ana napi iya ngawuh tekan iku larang ngene lho susah mulai dadi ketekan ngono mbo iki jarakan tekan iki tekan-tekan tok iki sebab kula nate maca hadis wong poso niku mulai subuh gak mangan gak ngombe petenge luwe kelebon tekan napi leng tekan iki masyaallah. Besok akhirnya tu isom buntu ni lawang rokok. Kata mal buntu kopi loh. Kok buntu lawang rokok iyo dibuat degan ini apa? Tapi biar tahu saya takut degan. Padahal degan itu kan di sini, ya. Lain masalah di sini kan di sini. Nah, ni kita enam ni kita mengko. Mungkin kata mengajar ni karena pingpisan berpindu. Ya, mengajar ni malah pun dikerangan. Tengok tak loh, ayo, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan subidatish syayatinu." Malam Ramadan, terus takon, tanggal siji Ramadan iku dinten apa? Senin Ahad. Nen? Senin ya. Lah. Sampeyan lek malam Senin meneh mulai poso, tolong santen maca Quran surat Al-Fatah. Giling-giling, tulis yang perlu. Malam Senin sebelum meneh poso, pun tak mau tarawih iki kan. Lek malam Senin meneh tarawih poso, berarti malam Senin sudah tarawih. Mari tarawih maca. Inna fatahna laka fatham mubina liyafiro lakallahu ma taqaddama min dzambika. Juz 26. Wocon. Ngeten, Pak. Setahun itu Anda dijaga oleh Ta'ala. Juz 26. Surat Al-Fatah. Kira akhirnya ini loh. Masalah Syiah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainau. Pocon, malam Senin setelah terawih. Para ibu-ibu sing rungokno pengajian ngene masjid niki, biasa kata para ibu-ibu dilanggar-langgar masjid-masjid mbuh sing langgari lek di jane di Lukoto misi mungkin bateng ngertos kata langgar-langgar sing gak di pancar gak apa-apa. Masih gak dipancar gak apa-apa kok ana anggo paling mandiri. Allah Ta'ala janji sapa-sapa sing rungokno ngaji melalui sopai, gak perlu mubisan diparingi hidayah dari Allah Ta'ala, gak perlu ngurungan niku. Apa saya kata langgar periko, niku beni lembah, ulur sari saya banti-banti, tipu lo kolosia peta lalu niki ojo isan, ojo di syarno nurfonis gerotok, terserah terserah mereka eh sampean, para ibu-ibu sing rungokno malam Senin binjing pertama kali poso sampean moco surat Al-Fatah tak juz run itu juga juz 26 nggih. Mulai awal Ramadan suwidat dibondo dikecek ditaleni apa asyayatinu setan wa maradatul jinni jin-jin dulurung wahulikot abu-abu niron lawan rokok dikunci ceret enak sampean gak kepanasan walanyuktah mindah babun satu pun data pintu neraka yang terbuka wabutihat abu-abu jannah semua pintu surga dibuka apa babu salam babu romaldo babu macam-macam ini kok nah, dibuka apa walanyuktah mindah babun satu pun gak ada yang tutup dibuka apa ngeblak apa regani kurang sedino romaldo ini kusma busarko mambu Ramadan Pak hawaan ini kusici ya, kalau biar Masya Allah kurang itu dinos kroso waduh suasana Ramadan sudah ada sama silih-silih itu lawang sorga ini keteng sampean itu dulu kirang semakin banyak ngertos kalau ini kalau saya ngerasakan saya kiri-kiri banyak ngerasakan kalau biar kurang itu dinos suasana Ramadan sudah ada Alhamdulillah Alhamdulillah niki apa sebab sebab pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala wayunadi munadin bengok-bengok malaikat sing umumno ya bayo khair abil he wong sing nyarmoi berhasilan aki-aki cepetan he wong sing seneng terawih sing seneng maca Quran sing seneng jamaah sing seneng sedekah iya iya abil iki amal titik gede kajarane dari malaikat sing bengok niku wau ya bayo syari aksir he wong sing ahli maksiat ahli minum ahli nogel na'udzubillah ahli zino pes lereno tobato saiki masanya tobat malaikat ngoten saking muliane bulan Ramadan boten enten malaikat bengok boten enten kecuali Ramadan niki ahli ibadah ayo sing ibadah ahli maksiat lereno niki ya niki wonten ngene kitab Tuhfatul Ahfadzi Syaratul Mudhi juz 3 halaman 359. Ini kitabnya ada rujukannya. Apa artine setan kok dibondo? Ya apa anu jare lek poso niku setan dibondo. Kok setan maksiat ae? Kok akeh wong sing mokae? kok wis enak gelah ya apa? Iku duduk setan niku. Nafsune awake dhewe karen-karene setan lho, Pak. Setan ndak bisa, ndak bisa berbuat apa-apa. Nafsune iki, Pak, awake dhewe niku dadi setan. Ya wis ah. Wakila al hikmatu fi taqyidi syayatin wa tasdibihim kaila yasfisu, agar supaya tidak meridu piso imina gak ngudo wong gak jeneng ngerayu wong sing poso. Wa iman dalika tondo-tondo nih lek wong iku slamet teko ra setan atine awake bersih tanazah songo pengaruh jelek maksiat guys poso mesti ngoten akhirnya guys poso aku tak tobat alhamdulillah. Iki Pak, kurang berapa hari poso? Coba. Kurang 19 hari lagi nggih. Moga-moga panjang umur kabeh. Amin ya Allah. Bitughyani al-ma'as yarjuihim bitaubah. Nggih tobat is. Umum poso. Aku tak bersihno awakku. Hebat sampean. Wa amma majdatu fi dzalika. Kalau ada orang saya tetap maksiat ae. Bibadim fa inna taksiratan min taswisati syayatin iku karen-karene setan nemplek nang jiwae nemplek atine dadi duwe setan ya awake dhewe dadi setan nggih aghraqat fi amkil tilkan nufus asyarirati wa babat fi ruusiya ngendok tandase setan iki nek dibilang milih semanten apa wong semen turu Pak sopo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini rozak, azan namanya. Krumu, jadi setan ni tahu juga apa diujui. Cur, udah Pak. Wong kopeng diujui setan. Masih krumu azan yang jadi dekai. Insya Allah konco-konco sing ngaji niki kata niki muko-muko sampean, muko-muko tak jauh Allah Taala. Lek krumu azan agi-agi tangi. Kalau bisa jam telu tangiyo, acara hajut nggak telu. Dan jelas potongan ini salah gelem berbanding dia. Lega, metakol lah, metakol ini sing susah ni, metakol ini sing susah ini. Sing terus dibujuk mana kalau ya. Alhamdulillah kalau tak habis pinek mak kalau lek tangi jam siji, luru telu papat langgar. Nang jam 5 ngaji nare pondok-pondok jam 6 turu Pak kate karo pekerjaan ya mundir pekerjaane akeh lan guru te kiai kula turu terus ya bagil khairi ai talibal amil salat adil agakirino bomo Ramadan ai illallah taala wa taati bi ziyadal ijtihad fi ibadi agak sing temen ibadamu ai taali rinio fa inna hadza awaduka taikiro mongsomu tu tasawabul jazil bil amalil qalil amal titik gede kanjarane Ramadan Pak mergane kiai biyen jarene lho kiai biyen iku lek kate Ramadan akhir nangis Pak ya muda-muda ya Ramadan kula sing menangi kiai Mukri kiai Mokdo kiai Rafi'i wis pusmu biyen menangi kula sing mas ini imam masjid jamek biyen yai Toyib masyaallah ketemu niku abahe Ustaz Mahmud Toyib waduh tuwa suarane banter Pak bismillah masyaallah tuwa banter suarane abahe guru kula Ustaz Mahmud Toyib ada yugo male namene Kiai Muin dadi mantune Mbah Wahab Rasulullah yai Toyib mak imam rawatib bagil menangi kula yai Abu Hasan ya Rafi'i mereka kabeh kula lek Ramadan akhir nangis muda-muda ya Ramadan beriki beriki kalau ki ono kene kalau ngene iki sian di wong lung 4 5 nangis saiki guyu menir yoyo tuku celana ngono terus tuku sarung habis ya esan ya nopo cece pas akhir zaman buka apa-apa ngian pokok posone tutup ngoten nggih. Pokok jamaah itu tutup kau tengi, pokok tadi tutup wes beres. Akhir zaman zaman gelem teraweh pun tu alhamdulillah wes. Hada awanuka tu tasawabul jazil bil amalil qalil. tu'tah as-sawabal jazilah. Ya baghir syari aksir ayyaw di maksiati amsik anil ma'asi warji ilal ta'ala fa hadza awalu qabuli taubati wa zaman istidad al-maghfirah. Sekarang waktunya untuk tobat. Sekarang siap-siap untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Pun menangi. Kurang-kurang itu menit. Ye. Terakhir, innal islama yuqarriru annal ma'iddah yal baitud da wa innal israfil ma'ta'am yu'addi ila aswa'il aqib. Niki lah. Apa jenenge iki? Perut ma'iddah. Niki sumber penyakit. Niki kok mendatangi kita. Yas'alunaka. 6 juz. Juz awal halaman 128. Sak temene iki lho. Sing jenenge ma'iddah, baitu dak sumbere penyakit. Petis melbu, pentol melbu, tahu belek melbu, utuk-utuk melbu, gempo melbu. Kemana iku? Jenenge niki dalem jeneng niki? Tekan melbu. Onde-onde melbu, tudak ngeten masyaallah campur, Pak. Mau dibedel-bedel ngoten, waduh, gak kolu sampean. Persis koyo WC. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang wareg jarang. Mangas kedik luwih rong dino. Mangas sedik luwih telung dino. Sampai gelek perutnya niku diganjel watu, Pak. Kanjeng mereka gak tau loro. Rasulullah gak pernah sakit, sakit sedo. Mengkali kalau mboten sembarang melbu kabeh ya, Pak. Waduh, tahu goreng. Jenenge pentol niku mau bakso, terus mesuk. Niku jenenge bakmi. Mana yo? Cilok, Pak. Gak ngerti-ngerti yo aku. Melbu kabeh. Cok sing grangsange sih masyaallah. Pokoke dituk mercon melbu isane ten arep. Cok guyu hasbullah. Pokoke dituk mercon dipangan. Segala macam ada api enak-enak, Pak. Chicken iki padahal sing paling enak ya kandhane ya sing paling enak pohong kelo wis salah iku gak punya dampak apa-apa iki bareng niku kadang-kadang mengandung mengandung kimia telo gak kimia wis entekno gak apa-apa entuce sing dadu tae lah paling seneng wis iya temen-temen diri. Entar telo kira-kira sak piring. Wadadu enak, kotoran itu kabeh. Iso nguyu temenan iki. Pohong ah, masyaallah nikmat. Iku jenenge roti kuno, Pak. Roti kuno. Masyaallah maneh tak kadani. Saman jo madu dekek ngene lepean. Temenan. Jo madu dekek lepean. Madu sing asli. Saman jopuk pohong telu ae. Kayak madu tangan entek mana iki ngene tok masyaallah temenan iki cuk ini gak ibu yunir iling-ilingin lho iling-ilingin aja kakek teluai puhungnya teluai juga gede madu gak nilai pean tangan tutul terus mambo bapaknya sutris kene tok wah tutola-tole ndi mungsuku ndi mungsuku jeng guyu eh suka teki ya ben ya. Pun ngeten mawon pun Kanjeng Nabi dawuh gitu wa inna khairan nas man itadala fi ta'ami wa syarabi. Bagus-bagus si wong, ya iku wong sing sedengan mangane ngombene. Gak kuar-kuaraken blas. Oh sae, Pak. Malam-malam almarhum Ye Fadil guarang. Bejo kula. Tapi Allah raham jabun. Setruk doen niku, Nur. Salam Yai. Kalau kuwi waras ya ajare. Endisi dheweke. Nggih apa Yai? Kontak tuh enak-enak mangan, meneng oh, lereno. Enak mangan. Iya kira sampean kuat, mangan enak wis. Leran, gak kira-kira sampean. Coba pomong dan mangan rek. Ngono ya iki sing susah nih, Pak. Kok kadang mangan diobati, diajamoni. Nah, enak-enak mangan, Pak jadi gak jadi nggih. Enak-enak menengo, lereno. Ngeten sampean. Ayo wis iso pinter wong iki kula. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la naqulu hatta naju'u. Naju'akna yaju'na. Kami-kami om jare Nabi iku gak dahar-dahar sampai kita luwe. Luwe baru dahar. Memangan agak-agak-agak. Wa idakanna la nasbau. Lemangan gak sampai luwarek. Kafiron mayatil iksar minnatoim. Akeh banget wong sing nekani akeh-akeh mangan, kamae perkasi nenas ila tarakumi fudolatil bensi watazumi. Dajur kakek mangane malah lemu. Lho lemu niku Pak, gerake kurang Pak. Mergane lek tiyang lemu niku, maaf, maaf nggih, wong lemu gak ngriti lho. Wong lemu niku akeh penyakite Pak. Tadruk iko mah penyakit tok Pak, penyakit tok. Enak kurung-kurung ngene-ngene iki. Jadi bojone enteng enak enteng ya hujan dia. Lemu pagemak bojone. Kalau mas ini lek kurung-kurung enak enteng ya kayak layangan ngono. Kayak ngawang-ngawang enak aja. Sayang ngemi dolai gak dibojo, bojo enak. Kok dibojo enak? Jare enak abang kan dolan. Kita kira-kira ya. Oleh kurung wingi. Fatazi fayati saumu yukhlisul insan min hadas budolat. Diwajib no poso. Perlu nih, wong iku cegak kelemon awake. Cegak kotor penyajenengin waduke. Nah, niki, Pak. Fata tadi lusihatu. Sihatihi. Kok ngono, Rek? Sihatuhu niku sihatuhu. Wa yastaqimu amru jismihi. Wal atibba yunsikhuna bisawmi fikarsin halatil maradi. Tiap-tiap dokter mesti menganjurkan jangan banyak-banyak makan. Semua dokter. Semua dokter menganjurkan kalau makan waktunya mangan, ya mangannya gak-gak. Wong barat ya Pak, wong kafir Pak. Lempar mangan itu diataki Pak. Gak sarap-sarapan kalau udah jam 8. Oh, dan jam-jaman. Gak makan siang kalau udah jam 1. Tidak bahkan malam kalau jam 8 malam ngoten ana jame. Kita enggak. Mbok mana wae mulutan ya Rabbi soli jam 6 mangan. Ya Rabbi soli jam 7 mangan maneh. Suami ketemu belenduk ngeten. Nah, sarai dhewe lho nyakit. Kaya nguyu temenan iki. Sing duwe hati wong Islam tapi tidak melaksanakan. Yang tidak punya hati orang-orang kafir, orang-orang barat tapi melaksanakan iki, Pak. Kata seniki, mangke insyaallah sak ngunir pengajian ini tidak sekali lagi atau dua kali lagi tetap masalah poso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amala mutakabbala wa rizqan halalan bazi'ah. Allahumma jala awladana talamidana min alimi wa ilu khair wa la taja'alna wa iyaman syarabbair. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat wa merina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asyuna wa aslih akhrata alladhi ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.